السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أفضل الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حضرين para jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakum Allah. Demikian juga para pemirsa yang dirahmati Allah azza wa jalla. Kembali kita pada kesempatan sore yang berbahagia ini hadir di majalis zikir, salah satu cara kita bertaqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sore ini kembali kita lanjutkan pembahasan kita masih di dalam kitab Tauhid min sahih al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Sekarang akan kita lanjutkan hadis berikutnya, yaitu dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidil awwalina wal akhirin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا حجاج بن منهال. الإمام البخاري mengatakan telah menceritakan kepada kami حجاج بن منهال. قال حدثنا حمام بن يحيى. telah menceritakan kepada kami حمام بن يحيى. قال حدثنا قتادة. حمام berkata telah menceritakan kepada kami قتادة ابن دعامة السدوسي البصري an Anas ibn Malik radhiyallahu an, dari sahabat yang mulia Anas ibn Malik, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 tahun dan di antara al-mukthirin yang sangat banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, yahbisul mu'minuna yawmal qiyamah, pada hari kiamat orang-orang beriman tertahan semuanya, nasib tidak menentu, keadaan mencekam, matahari di atas kepala dengan jarak 1 mil kurang 2 kilometer, tidak ada tempat bernaung hari itu kecuali yang dinaungi oleh Allah. Di antaranya disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullul mu'min fi dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Setiap orang beriman berada di naungan sedekahnya pada hari kiamat. Maka sedekah infak ini penting para hadirin. Lebih-lebih dalam keadaan kita seperti sekarang ini. Itu yang akan menjadi payung kita pada hari kiamat. Disebut dalam Sahih Muslim, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawm al-qiyamati tahta dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan, 7 kelompok yang diberikan naungan oleh Allah Azza wa Jalla hari kiamat, yang saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah tabaraka wa ta'ala. Baik. Hatta yahimmu bidhalik, sampai orang-orang beriman itu bingung, gundah gulana saat itu. Kenapa? Keadaan tidak menentu. Sampai kapan? Fayaqulun, Maka orang-orang beriman berkata, "Law istashfa'na ila rabbina." Sekiranya sekarang kita mencari syafaat, siapa yang bisa ngomong kepada Allah? Siapa yang bisa bicara kepada Allah? Ya, dalam bahasanya siapa punya akses menuju Allah Subhanahu wa taala? Siapa bisa ngomong? Fayurihuna min makanina, sehingga kita istirahat. Tidak seperti ini. Ada yang berkeringat sampai mana? Sampai mata kaki, sampai betis, sampai pinggang, bahkan ada yang tenggelam. Dengan peluhnya masing-masing dari manusia ini bergantung kepada amal ibadah mereka di dunia. Fayatuna Adam. Maka yang pertama kali didatangi adalah Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Jadi yang datang ini, yang ngomong ini adalah orang-orang beriman saja. Orang-orang kafir tidak tahu. Fayaqulun, saat itu orang beriman kepada Nabi Adam, berkata kepada Adam alaihissalatu wassalam, "Anta Adam abun nas." Hai Adam, engkau ini bapak seluruh manusia. Engkau ini moyang kami. Khalaqakallahu biyadih. Nah, di sini disebutkan keistimewaan Nabi Adam. Apa itu? Allah Azza wa Jalla ciptakan engkau dengan tangannya. Karena ingat, tidak ada yang disentuh oleh Allah, ya, hanya melainkan hanya tiga saja. Yang pernah disentuh oleh tangan Allah Azza wa Jalla, tentunya tangan laisa kamitslihi syai', tangan yang tidak serupa dengan tangan makhluknya. Yang disentuh oleh tangan Allah hanya tiga. Pertama, Al-Firdaus. Yang kedua, Nabi Adam. Disebut dalam Al-Quran ketika mengitab, menegur iblis, "Qala ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai?" Hai iblis, kenapa engkau tidak mau sujud terhadap makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Dan tangan tidak boleh diselewengkan maknanya menjadi kekuasaan atau nikmat. Karena itu bukan mazhab Ahlus Sunnah. Tangan-tangan. Cuma tangan Allah tidak serupa dengan tangan makhluk. Karena Allah jelaskan dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-11, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah apapun, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ketika Allah meniadakan keserupaan, di saat itu pula Allah menetapkan dirinya punya sifat. Berarti pendengaran Allah, penglihatan Allah tidak serupa dengan pendengaran dan penglihatan makhluknya. Demikian pula sifat-sifat Allah yang lain. Allah punya tangan. Tangan Allah tidak serupa dengan tangan makhluknya. Nah, keistimewaan Adam langsung disentuh oleh Allah Azza wa Jalla dengan tangan. Ini yang kedua, Adam yang disentuh langsung oleh Allah. Yang pertama Al-Firdaus, kemudian yang kedua Adam, yang ketiga Taurat, Allah langsung tulis. Yang ketiga At-Taurat. Nah, orang-orang beriman menyebut keistimewaan Adam. Hai Adam, engkau ini bapak kita. Allah ciptakan engkau dengan kedua tangannya. Sekiranya ini bukan tangan asli, tidak ada gunanya disebut. Kalau dikatakan Allah ciptakan engkau dengan nikmatnya, atau Allah ciptakan engkau dengan kekuasaannya, kalau diselewengkan makna tangan ini, maka apa bedanya Adam dengan kita? Kita juga diciptakan adalah dengan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Baik. Wa askanaka jannatah. Yang kedua, Allah, yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berikan engkau tempat tinggal di mana? Surga. Kalau kita begitu lahir dunia, ya. Adam begitu diciptakan oleh Allah dimasukkan ke mana? Surga. Gara-gara kesalahan turun ke dunia. Baik. Yang keempat, keistimewaan beliau, wa asjadalaka malaikatahu. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan malaikat-malaikat bersujud kepadamu, wahai Adam. Dalam surat Al-Baqarah, surat yang lainnya. Kemudian keistimewaan beliau lagi, wa'allamaka asma'a kulli syai'. Allah ajarkan engkau nama segala-galanya, termasuk batu bata diajarkan Adam. Sehingga istimewa. Setelah dipuji, disebutkan keistimewaan Adam, apa kata orang beriman? Litashfa' lana 'inda rabbik. Hai Adam, tolong engkau bicara kepada Allah supaya kita ini mulai dihisab. Segera dihisab supaya keadaan kita tidak ngambang. Tidak menentu, dalam keadaan panas, tidak ada tempat minum, bergantung kepada amalan masing-masing sudah. Hatta yurihana min makanina hadza, sehingga kita bisa istirahat dari tempat ini. Di mana? Padang mahsyar. Qala fayaqul, di sini Adam mengatakan, lastu hunakum, aku tidak berhak. Dalam satu riwayat, nafsi, hari ini urus masing-masing. Urus diri masing-masing. Wa yadhkuru khati'atahu allati asaba akalahu minasyajarah wa qad nuhiya 'anha. Ini satu salahnya Adam, malu dia ngomong kepada Allah Azza wa Jalla. Yaitu dia mengingat dirinya telah memakan pohon yang dilarang untuk dimakan. Disebut salahnya. Walakin i'tu Nuhan awwala nabiyyin ba'athahu Allah ta'ala ila ahli al-ardh. Tetapi silahkan datangi Nuh, bahwa karena Nuh itu rasul pertama atau nabi pertama yang diutus. Berarti apa? Nabi pertama menjadi rasul yang diutus di muka bumi ini. Karena di zaman beliau mulai kesyirikan. Kalau dosa sejak zaman Adam sudah ada. Ya. Dosa sudah ada sejak zaman Adam. Apa itu, Sul? Anaknya. Anaknya yang saling bunuh. Jadi kalau dibilang dosa besar sudah ada. Maka itu sebabnya disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, ya, man qatala aw man qutila duna haqqin aw man qatala duna haqqin kana libni Adam kiflan minha, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membunuh tanpa hak maka anak Adam mendapat bagian dari dosanya. Kenapa? Li'annahu awwalu man sannal qatl. Karena anaknya Adam yang pertama kali memulai pembunuhan tanpa hak. Jadi siapa saja membunuh tanpa hak, putranya Adam dapat kiriman dosa dari kita yang membunuh. Di Nuh alaihi salatu wassalam yang pertama kali adalah kesyirikan. Disebut dalam surat Nuh, wa qalu la tadharunna alihatakum wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Allah azza wajalla sebutkan, berkata tokoh-tokoh mereka, la tadharunna alihatakum, jangan kalian tinggalkan tuhan-tuhan kalian, jangan pula tinggalkan wad, suwa', yaghuth, ya'uq, nasr. Ayat yang ke-23, Ibnu Abbas mengatakan dalam Sahih Bukhari, Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, Nasr, nama-nama orang saleh ketika meninggal dunia, setan membisikkan pengikutnya, buatkan di tempat-tempat duduknya kalian itu foto-fotonya orang soleh supaya menjadi motivator kalian untuk beribadah. Falamma nusiyal ilmu, begitu ilmu tauhid hilang, bukan menjadi motivator foto-foto itu, justru itu menjadi sesembahan waliyadzubillah. Baik. Datangi Nuh alaihi salatu wassalam karena dia nabi yang pertama kali diutus. Maka itu sebabnya rasul pertama di muka bumi siapa? Nuh alaihi salatu wassalam, beliau berdakwah di dunia muka bumi ini 950 tahun. Wa ma amana ma'ahu illa qalil, tetapi yang beriman hanya segelintir orang saja. 950 tahun. Oh, berarti orang dulu umurnya panjang-panjang, sangat panjang umurnya. Kita aja yang dipatok berapa? 60? 70. Yang lewat 70 jarang. Kalau sudah lewat 70 bonus. Ini kita sudah dipatok kalau kita para jamaah. 60, 70. Ini Nuh alaihissalatu wassalam berdakwah 950 tahun. Yang beriman hanya segelintir orang saja. Baik. Fayatuna Nuhan, maka orang-orang beriman di mahsyar itu mendatangi siapa? Nabi Nuh. Fayaqulu lastu hunakum wa yadhkuru khati'atahu allati asaba su'alahu rabbahu bighairi ilmin. Nabi Nuh enggak sanggup ngomong kepada Allah pada jamaah. Kenapa? Dia menyebutkan kesalahannya. Apa salahnya? Dia meminta kepada Allah Azza wa Jalla supaya anaknya ikut naik kapal. Padahal anaknya kafir. Ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya bunayyarkam ma'ana." Hai nak, ikut naik. Ya. Ikut bersama kami. Di perahu ini, di kapal ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang kisah yang panjang tentang beliau. Allah Azza wa Jalla katakan, dan di sini ada pelajaran disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala dalam surat Hud pada ayat yang ke-42, wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibal. Bayangkan para jemaah, kapalnya Nabi Nuh berjalan. Di mana berjalannya? Di ombak seperti gunung. Bukan ombak biasa. Ya, padahal tadinya perahu ini di mana? Di tengah padang pasir, sampai kaumnya heran. Loh, ini gila apa Nuh ini buat perahu di tengah padang pasir? Sampai ada mathalul Arab. Ya. Pepatahnya orang Arab apa katanya? Tarjun najata walam tasluk masalikaha, ingin selamat tetapi tidak mengikuti jalur keselamatan. Inna safinata la tajri alal yubsi, sesungguhnya perahu itu enggak akan jalan di padang pasir. Jalannya di mana? Di laut. Tapi apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan, kemudian bumi ini mengeluarkan air, airnya. Maka di sini disebutkan wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibal. Perahu itu, kapal itu berjalan di tengah ombak bagaikan gunung. Jibal, jamak dari jabal. Gunung-gunung yang begitu dahsyat. Wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zilin. Di sana Nuh memanggil anaknya. Namanya fitrah orang tua, pasti sayang kepada siapa? Anak. Dan anaknya berada di tempat kejauhan, enggak berbarengan dengan beliau. Ya bunayyarkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Berarti apa? Anaknya bersama kelompok orang-orang kafir. Apa kata Nuh? Hai nak, irkam ma'ana, mari ikut naik. Jangan engkau bersama orang-orang kafir. Apa jawaban sang anak? Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma. Dia pakai akalnya. Hai bapak, aku akan naik ke gunung itu yang akan menyelamatkan aku dari air ini. Dia pakai apa ini? Akal. Bapaknya menjawab pakai wahyu. Qala la 'asimal yawma min amrillah. Hari ini tidak ada yang bisa selamat dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekhul Islam rahimahullah mengatakan, ya, akibat dari orang yang mengedepankan akal di atas wahyu, ditenggelamkan sama Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Nah, putranya pakai akal apa tidak? Secara hitung-hitungan namanya gunung lebih dominan selamat. Ya seperti kasus kita lah. Katanya mau datang tsunami, berlomba-lomba cari tempat apa? Tinggi. Tapi begitu sampai di gunung, rerak. Longsor. Subhanallah para jemaah. Benar-benar seperti apa disebut dalam wahyu ini? La 'asimal yawma min amrillah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita hari ini dari ketetapan Allah Azza wa Jalla. Illa man rahim. Kecuali yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Wa hala bainahuma al-mawju fa kana minal mughraqin. Terhalanglah antara bapak dengan anak dengan ombak yang begitu dahsyat bagaikan gunung-gunung yang menjulang tinggi, maka anaknya termasuk orang-orang yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat selanjutnya dikatakan wadada nuhun rabbahu. Tapi Nuh belum putus asa para jemaah. Ya, belum putus asa. Jadi sikap yang mesti kita contoh, enggak boleh kita putus asa. Ya. Apa itu? Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqala rabbi innabni min ahli. Ya Allah, anakku itu kan keluargaku. Anakku itu keluargaku. Wa inna wa'dakal haq. Janjimu itu pasti benar ya Allah. Wa anta ahkamul hakimin. Engkau lah hakim yang paling adil. Qala ya Nuh, innahu laysa min ahlik. Allahu Akbar. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nuh, putramu bukan anak, bukan keluargamu lagi. Putramu bukan keluargamu. Kenapa? Innahu amalun ghairu salih. Sebab amalnya tidak saleh. Sebab amalnya tidak saleh. Saleh tidak bertauhid, tidak beriman, diputus dengan kekafiran itu para jemaah. Oleh karena itu, rabit al-aqidah, ya, hubungan ikatan aqidah ini jauh lebih kuat dari ikatan nasab. Ya, ikatan akidah, ikatan iman ini jauh lebih kuat dari apa? Dari ikatan nasab. Fala tas'alni, kata Allah, jangan engkau minta kepadaku ma laisa laka bihi il, sesuatu yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Inni a'idhuka an takuna minal jahilin. Aku ingatkan engkau jangan termasuk jadi orang-orang yang jahil. Qala rabbi. Nuh berkata, ya Rabbku, inni a'udzu bika an as'alaka ma laysa li bihi 'ilm. Aku berlindung kepadamu ya Rabb untuk meminta sesuatu kepadamu yang aku tidak punya ilmu tentangnya. Wa illa taghfirli wa tarhamni akum minal khasirin. Jikalau engkau tidak mengampuni aku dan menyayangi diriku, aku termasuk orang-orang yang rugi. Ini dianggap oleh Nuh kesalahannya. Bayangkan para jemaah, hanya salah minta dianggap salah oleh para nabi. Lalu kita sudah salah mintanya, minta kepada kubur, masih gak dianggap salah. Ini minta kepada Allah, tetapi sesuatu yang dia tidak punya ilmu. Yaitu apa? Anaknya dimintakan selamat, padahal anaknya kafir. Ini dia, dianggap oleh Nuh alaihissalatu wassalam, kesalahan. Akhirnya dia tidak sanggup untuk berbicara kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti minta lagi salah. Karena tadinya minta kepada Allah Azza wa Jalla di dunia supaya anaknya selamat. Allah ingatkan, ya bukan keluargamu. Amalnya tidak saleh. Ya. Aku ingatkan engkau, jangan engkau termasuk orang-orang jahil, kata Allah Azza wa Jalla. Tayyib. Walakin i'tu Ibrahim khalil ar-Rahman. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan ucapan Nabi Nuh. Nuh berkata, tetapi datangilah Ibrahim, kekasih Allah Azza wa Jalla, Abul Anbiya. Qala, lalu dikatakan, fayatuna Ibrahim, orang-orang beriman pun datang kepada Nabi Ibrahim. Fayaqul inni lastu hunakum. Ibrahim pun tidak sanggup, aku enggak sanggup minta kepada Allah Azza wa Jalla. Wa yadhkuru thalatha kadzabat kadzabahunna. Kenapa? Karena dia mengingat dirinya pernah berbohong 3 kali. ya, berdusta berapa? 3 kali. Pertama, yaitu disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saffat ayat 89. Ketika berdialog dengan kaumnya, fa nadhara nadratan fin nujum. Lalu dia memandang sekilas ke bintang-bintang. Faqala inni saqim. Kemudian Ibrahim berkata, sungguhnya aku sakit. Karena mau diajak untuk syirik. Tapi Ibrahim berkata, maaf, enggak bisa aku ikut karena aku sakit, katanya. Padahal mau menghindar dari siapa? Dari kaumnya yang berbuat syirik. Ini dianggap bohong sama beliau. Dan berbohongnya untuk menyelamatkan diri dari akidah yang menyimpang. Satu. Yang kedua, ketika ditanya oleh Raja Mesir waktu membawa istrinya datang dari Palestina, mampir ke Mesir, ya, kemudian membawa Sarah, ya, membawa Sarah, Sarah ini wanita cantik. Cuma apa? Sarah enggak punya anak. Kebiasaan raja ini kalau dibilang istri diempat. Tapi kalau dibilang saudari enggak berani. Akhirnya Nabi Musa, Nabi Ibrahim mengatakan, "Siapa ini?" katanya. "Ini saudariku." Tidak dikatakan apa? "Istriku." Ada tafsirnya tentunya. Apa tafsirnya? Engkau saudariku seiman. Tidak ada saudariku yang beriman di dunia kecuali engkau. Nah, ini diingat oleh Nabi Ibrahim. Akhirnya apa? Enggak sanggup lagi untuk ngomong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Walakin itu Musa. Ibrahim mengatakan, tetapi datangilah Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Datangi beliau. Abdan atahu Allah Taurat. Musa seorang hamba yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla Taurat. Wa kallamahu. Dan langsung diajak bicara oleh Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Maka gelar beliau Al-Kalim. Nabi yang langsung diajak bicara oleh Allah tanpa perantara, sebagaimana Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu Isra Mi'raj diajak bicara oleh Allah langsung tanpa perantara. Wa qarrabahu najiyya, dan bermunajat dengan dekat di bukit Tursina. Qala fayatuna Musa, maka manusia, orang-orang beriman mendatangi Nabi Musa. Fayaqul inni lastu hunakum. Ketika diminta untuk berbicara kepada Allah, apa jawaban Nabi Musa? Aku enggak sanggup. Walakin itu Muhammadan sallallahu alaihi afwan. Walakin wa yadhkur khati'atahu allati asaba. Dan dia menyebut kesalahannya yang sudah diperbuat. Apa itu? Qatlahun nafs. Dia telah membunuh kaum Fir'aun. Fawakazahu Musa faqadha alaih. Sekali pukul Nabi Musa, langsung mati bangsa Kibti. Langsung kaum. Itu diingat. Sehingga kali keduanya, waktu dimintai bantuan oleh kaumnya Bani Israel, langsung ngomong si Kibti ini, ya, apakah engkau ingin membunuh lagi seperti kemarin? Katanya. Akhirnya apa? Innal malaya tamiruka ala yaqtuluk. Dinasihati oleh seseorang, orang-orang sudah berkumpul bersepakat ingin membunuhmu. Silakan selamatkan dirimu Musa. Nabi Musa pun lari ke Madian. Akhirnya bertemu dengan wanita-wanita yang sedang mengambil air. Itu diingat sama Nabi Musa alaihi anak Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Walakin itu Isa abdallah wa rasulah wa ruhallah wa kalimatah. Tetapi datangilah Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam. Dia seorang hamba Allah, utusan Allah, ruh dari Allah, dan kalam Allah, yang mana Allah menciptakannya dengan kun. jadilah tanpa seorang ayah. Tapi ingat para hadirin, Adam menyebutkan kekurangannya, Nuh menyebutkan kekurangannya, Ibrahim menyebutkan kekurangannya, Musa menyebutkan kekurangannya, hanya Nabi Isa tidak disebutkan apa kesalahannya. Enggak nyebut kesalahan. Nabi-nabi yang lainnya mengungkapkan. Adapun Nabi Isa alaihissalatu wassalam tidak disebutkan apa kesalahannya. Kemudian dikatakan qala fayatuna Isa, manusia mendatangi Nabi Isa, fayaqul lastu hunakum. Nabi Isa langsung mengatakan aku tidak pas, tidak cocok. Walakin itu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tetapi datangilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abadan, seorang hamba, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, hamba yang sudah dimaafkan dosanya oleh Allah yang telah lalu dan yang akan datang. Fayatuni, Nabi bersabda, orang-orang beriman itu mendatangi aku. Fa astadzinu ala rabbi fi darih, aku pun meminta izin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam riwayat yang lain, ya, yaitu Nabi alaihi salatu wassalam disebutkan di sini, aku minta izin kepada Rabbku fi darihi, di rumahnya. Ada riwayat mengatakan wa taqad qila al murad al jannah wa dhahir anna al murad makan muayyan ay fa'ati tahta al arsy. Ini tentunya satu sama lain saling menjelaskan. Kalau ditafsirkan yang tadi, di rumahnya Allah, berarti Allah punya rumah. Tapi ternyata syarah lain menjelaskan, yaitu di surga. Hadis lain meriwayatkan bahwasanya aku mendatangi Allah, ya, di mana Nabi kita datang, di bawah arasy. Dan ini riwayat yang sangat jelas, riwayat yang banyak menjelaskan Nabi datang lalu bersujud di bawah arasy, di bawah singgasana Allah subhanahu wa ta'ala, yang arasy merupakan makhluk paling besar, di atasnya Allah azza wa jalla. Allah wa'alam bagaimana kaifiatnya. Kemudian dikatakan fayadzanuli alaihi, Allah mengizinkan aku untuk berbicara. Karena ingat, tidak ada yang boleh berbicara saat itu. Sebagaimana surat An-Naba, Allah berfirman, ya, la yatakallamun illa man adzina lahur rahman. Tidak ada yang bisa berbicara hari itu para jamaah, kecuali yang dikasih izin oleh siapa? Allah. Kalau kita sekarang enak saja ngobrolkan, hatta presiden di depan kita, bisik-bisik kita di belakang. Kalau di hadapan Allah, Malikul Muluk, rajanya dari segala raja, enggak ada yang bisa bicara. Yang bisa bicara, yang ada izin. Fa idza ra'aituhu waqa'tu sajida. Begitu aku melihat Allah, langsung aku sujud di bawah arasy-Nya. Fa yad'uni ma syaa Allah an yada'ani. Allah membiarkan aku terus bersujud. Fa yaqulu, dan Nabi memuji Allah dengan pujian yang tidak pernah digunakan oleh manusia untuk memuji. Dan disebutkan dalam satu riwayat, Allah mengilhami nabinya untuk memuji. Dan ini salah satu dalil bahwasanya sifat dan nama Allah tidak terhitung dan tidak terhingga. Karena yang digunakan oleh seorang hamba untuk berdialog dengan Allah dengan pujian. Dengan pujian. Fayulhimunil mahamid, dalam satu riwayat Allah azza wajalla ilhami aku mahamid, pujian. La adzkuruhul an, kata Nabi, aku enggak ingat sekarang karena belum akhirat. Di saat Nabi mengeluarkan hadis ini para jamaah. Baik. Fayaqulu irfa' Muhammad, langsung Allah berfirman, ya Muhammad, angkat kepalamu. Wa qul yusma', silakan ngomong, ku didengar. Wasfa' tusyaffa, silakan bantu, siapa yang ku mau bantu, aku bantu, kata Allah. Wasal tu'ta, silakan minta, engkau akan diberikan. Dan inilah dikenal dengan asy-syafa'atul kubra. Dan ini dikatakan al-maqamul mahmud, yang kita ucap waktu setelah mendengar muadzin. Wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Adapun al-wasilah lain, yang diawal doa. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah ati Muhammadanil wasilah. Kalau wasilah posisi di surga. Adapun al-maqam al-mahmud inilah dia asy-syafa'atul kubra yang seluruh makhluk ya'jizun tidak mampu untuk berbicara di hadapan Allah kecuali siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ingat para hadirin, baca zikir yang tadi selesai azan, niscaya kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira demikian kajian kita, nanti lagi kita lanjutkan. Wal ilmu indallahi sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala 'abdika wa rasulika Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.